Nah, para jemaah sekalian, itu yang dimaksud dengan ziarah kubur. Tapi kalau kemudian dia adalah menjadi tur ataupun dia menjadi minta ya, atau ada unsur wanita tadi, maka jangan melakukan sesuatu yang kita merasa bahwa itu adalah baik padahal tidak baik. Baik dan buruk itu bukan wewenang kita. Kalau urusan din ya, kalau urusan seni boleh, kita semua punya jiwa seni masing-masing. Kata dia ini cantik, mood yang lain enggak cantik, yang cantik begini. Kata ini bagus, kata orang yang lain tidak bagus. Setiap kita punya selera. Bisa jadi setiap orang punya ide, punya pikiran, punya selera. 100 orang, 100 juga. Tapi din bukan begitu. Din seragam, sama. Karena itu kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru berarti kita tidak ada perkara baru dalam Islam. Betul? Tidak ada perkara baru dalam Islam. Karena perkara yang baru itu oleh Rasul, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Iyyakum dalam bahasa Arab ataupun pemahaman para ulama maknanya uslubut tahdzir, bahwa kita adalah disuruh untuk menghindari. Kata Rasul, "Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah," dan seterusnya. Jadi hati-hati, baik dan buruk bukan urusan kita, urusan din ya, tapi urusan duniawi silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Demikian. Cukup. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gimana? Hamil? Hamil setelah periksa dokter karena mungkin kan banyak lemak, dia disarankan untuk tidak berpuasa. Iya. Tapi karena kurang ilmu, dia salah tangkap. Dia sholat pun tidak dilaksanakan. Adakah cara untuk mengganti puasa dan tiadakan? Saum. Jadi dia hamil, disarankan untuk tidak haum. Tapi malah tidak sholat juga gitu. Para sekalian, siapa saja kita hendaknya menyatakan dan mengamalkan sesuatu itu karena ilmu. Apakah akan melaksanakan atau akan meninggalkan, selama itu kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dengan ilmu. Tidak boleh tanpa ilmu. Allah melarang. Hukum asal dari melaksanakan perkara din adalah terlarang. Kok begitu ya? Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya tentang itu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan menjadi dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita mau mengerjakan atau mau meninggalkan harus pakai ilmu. Tadi dikatakan, dokter mengatakan begini. Pertama adalah dokter itu harus tidak mutlak. Tidak mutlak. Lihat dulu, dokternya itu ahli apa tidak? Kalau dokternya tidak ahli, jangan. Ada dokter tidak ahli? Iya, bisa jadi kan. Di dunia ini kan tidak ada yang mutlak. Jadi, itu adalah yang pertama. Cari alasannya, betul enggak? Gitu. Misalnya, ini karena janinnya lemah, ini karena kurang gizi, ini karena sakit. Ada qara'in yakni ada fakta-fakta yang membuktikan, menguatkan bahwa fulan harus punya sikap seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dokternya itu harus muslim. Dan muslimnya itu yadhhar minhu shalah. Nampak dari orang itu kesolehan. Jadi kalau yang pertama barangkali harus profesional, yang kedua adalah harus muslimun salihun. Kalau muslimnya muslim, ya tidak. Tidak jelas Islamnya gitu kan, ya jangan juga. Karena fatwa itu berkaitan dengan hukum. Meninggalkan saum dengan sengaja dosa besar. Dan tidak boleh dikodok. Tidak ada kodok meninggalkan saum karena sengaja. Dia harus taubat pada Allah SWT. Jadi ada kaitan dengan hukum, betul tidak? Oleh karena itu harus orangnya harus soleh. Kalau dia profesional, dia adalah soleh, maka bisa jadikan pertimbangan. Kenapa saya katakan jadikan pertimbangan? Karena kalau dia katakan yakin pada Allah, yakin aja. Yang membuat janin ini Allah SWT, yang membuat dia sehat Allah SWT. Saya saum karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang menciptakan janin dalam rahim ini, sehatkan dia. Aku patuh padamu dan aku mohon agar janin ini sehat. Selesai? Keyakinan, betul tidak? Kalau dia yakin pada Allah SWT, masa orang taat pada Allah, Allah jadikan sesuatu gitu. Misalnya dia yakin, kan beda. Keyakinan seseorang dari orang ke orang kan berbeda. Iya kan? Tapi bagi orang yang standar biasa saja, maka jika dia orang itu, kata dokter yang profesional, kata dokter yang muslim dan soleh itu begitu, maka bisa dijadikan pertimbangan, kata walinya, sudah kalau gitu kamu boleh tidak saum. Jelas satu. Tapi kalau yang kedua tidak sholat, nah itu adalah sebenarnya tidak nyambung. Karena tidak ada dalam hukum rukhsah karena kaitan hamil lalu sholatnya ditinggal. Tidak ada sama sekali, tidak nyambung. Ini berarti kaitannya adalah tidak tahu tentang Islam. Jahil, dia harus belajar. Ketika itu diberitahu. Tidak ada alasan bahwa karena hamil boleh meninggalkan sholat, begitu. Meninggalkan sholat itu boleh adalah karena haid atau nifas. Nah, tapi kalau tidak, tidak. Nah, itu diberitahu dulu. Jadi jangan langsung juga antem kromo hajar begitu, tapi beritahu kenapa kamu, ya karena hamil, nah gitu. Dari mana kenapa hamil kemudian tidak sholat? Ya dia tanya dulu, sudah kasih tahu, ya tidak. Jangan-jangan dia punya pemahaman, kalau pemahaman itu adalah salah, Allah tidak menghisab orang yang tidak tahu. Betul? Ya sudah, karena kamu tidak tahu, yang sudah-sudah, tapi ya besok kamu harus sholat. Kan begitu, solusinya gitu. Jadi tidak kemudian serta-merta begitu dia begitu kemudian langsung divonis, tidak. Tanya dulu, kamu suhatnya apa pada kamu? Begini, oh ya, begini masalahnya. Ketika misalnya dia sudah, maka beritahu, ini hukumnya begini, begini, begini, selesai. Kamu tidak boleh ninggal sholat lagi, kamu dosa besar, kamu berbahaya, lalu dia sholat. Nah, jadi demikian. Diberitahu, ditanya terlebih dahulu, sampai tahu sebabnya, lalu setelah tahu sebabnya, baru diberi solusi yang bijak. Selesai. Terakhir ya. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan yaitu ayat yang sering dibaca oleh Nabi yang bunyinya "Wabillahi nasyhadu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bagaimana penafsiran ayat tersebut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang dipanggil adalah orang yang beriman, bukan orang yang berislam. Karena iman tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Yang dipanggil adalah iman, berarti dia sudah mestinya lebih komitmen. Dia sudah siapnya sami'na wa ata'na kalau sudah beriman. Lalu kata Allah SWT, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kalian pada Allah. Dan itu perintah, dan perintah hukumnya wajib. Berarti bertakwa pada Allah hukumnya wajib. Haqqa tuqatih, ini maf'ul mutlak, artinya adalah penegasan tentang gambaran, keadaan, sifat daripada takwa itu seperti apa kualitasnya. Kata Allah, haqqa taqwa, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, kalimat haqqa tuqatih ini para sahabat pun bertanya. Ini perlu tafsir satu majlis tersendiri, tapi intinya ringkasnya begitu. Jadi para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul haqqa tuqatih itu? Mereka keberatan. Kemudian ditafsirkan oleh ayat yang lain, yaitu ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT sejauh apa yang kalian mampu. Begitu. Jadi haqqa taqwa itu adalah maknanya sejauh kemampuan apa yang kita bisa lakukan. Tapi jangan malas-malas. Kata orang, ya sekemampuanmu, ya sudah, namanya mampu di sini, ya sudah. Nah itu malas namanya, bukan sejauh kemampuan. Haqqa taqwa itu artinya mas tato'atum itu adalah kalau kita diberi tenaga 100, gitu. Lalu kita hanya punya 80, ya sampai 80. Jangan diberi sampai 80, kemudian kita 25, 15, lalu sudah kok, sudah takwa kok, gitu. Nah itu tidak benar. Haqqa tuqatih artinya adalah sejauh kemampuan kita, yakni bahwa orang itu melakukan sejauh apa yang dia mampu lakukan dalam bertakwa. Lalu di akhir itu ayat Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menunjukkan bahwa kita harus sampai mati dalam keadaan Islam, muslim. Muslim kita ini harus kita pertahankan sampai hembusan nyawa kita yang paling akhir. Jangan dikorbankan seperti Rasul bersabda bahwa dalam hadis yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi orang itu ada di pagi hari mukmin, di sore hari dia kafir. Di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir. Na'udzubillah. Itu berarti adalah tidak istiqomah. Karena itu ayat ini adalah ayat yang sangat penting, dan karena itu sampai dengan tidak kurang dari 50 kali ayat ini diulang oleh para khutbah setiap Jumat. Kalau setahun adalah 50 pekan, betul tidak? Kan lebih. Ambil saja 50. Kita umur berapa sekarang? Kalau dari 15 sampai dengan 30, 15. Kalau kita 40 berarti 25. 25 kali 50 kali berapa? 25 kali 50 berapa? 100? 125? 25 tahun kali 50 1250 kali. Takwa kalian, takwa, takwa, takwa. Tapi tetap saja, ya tidak. Nah ini berarti karena tidak dimaknai. Takwanya itu baru seng dari sini, lewat sini, seng lewat sini, 1500 kali seng begitu. Ya tidak bekas. Mestinya takwa itu adalah harus terukur. Ya toh, harus terukur. Ditanamkan dengan benar, dengan benih yang benar, dengan cara yang benar, pada tanah yang benar, lalu dipupuk dan dipelihara serta ditumbuhkan dan dikontrol, baru takwa. Tapi kalau takwa pada Allah, sebenarnya takwa pada Allah, ucapan itu kadang-kadang juga mengaret dan akhirnya tidak terukur. Cukup para sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Pada malam hari ini Allah senantiasa limpahkan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.